أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Suara Iman, semoga senantiasa dirahmati Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam pembahasan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pembahasan kita insyaallah taala pada kesempatan yang baik ini memasuki bab yang ke-49, babu ijra'i ahkamin nasi ala adh-dhahir wasara'iruhum ila Allah taala. Bab tentang menghukumi manusia itu sesuai dengan apa yang tampak pada mereka. Adapun hal-hal yang berkaitan dengan yang mereka rahasiakan, maka itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang disebut dengan al-hukmu bidh-dhahir, menghukumi seseorang, menghukumi perilaku itu dengan yang zahirnya. Adapun yang tersembunyi, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tidak dibebankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengetahui isi hati seseorang, karena yang mengetahui hati-hati manusia hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kita diperintahkan oleh agama untuk menghukumi manusia, menilai seseorang itu sesuai dengan apa yang tampak, yang bisa kita lihat secara kasat mata dari orang tersebut. Di antara dalil yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dari Al-Quranul Karim, yaitu surat At-Taubah ayat yang 5. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّ سَبِيلَهُمْ. فَإِنْ تَابُوا, maka apabila mereka telah bertaubat kepada Allah, orang-orang musyrikin, mereka berhenti dari kesyirikan mereka, mereka taubat, ya, kemudian mereka menegakkan sholat, mereka menunaikan zakat, maka bebaskan mereka. فَخَلُّ سَبِيلَهُمْ, biarkan mereka. Artinya jangan kemudian ditindak dengan sesuatu yang tidak dibenarkan hanya karena praduga, ya, hanya karena praduga terhadap mereka. Intinya bahwa apabila seorang atau suatu kaum telah menampakkan taubatnya kepada Allah, mereka memeluk Islam, mereka menegakkan sholat, mereka menunaikan zakat, maka biarkan mereka, ya, berdamai dengan mereka karena mereka bagian dari kaum muslimin. Para ahli tafsir menyebutkan bahwa ayat ini menjelaskan kepada kita, anna man taba fa'amana billah, bahwa orang yang bertaubat kemudian dia beriman kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dia menegakkan salat, Dia menunaikan zakat, berarti orang ini telah memelihara darahnya dan hartanya. Maka wajib bagi penguasa yang menjalankan hukum Islam untuk melindungi orang tersebut. Melindungi darahnya, dia tidak boleh dibunuh. Melindungi hartanya, tidak boleh diambil hartanya. Karena dia bertobat, beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dia menegakkan salat, dia menunaikan zakat, berarti dia telah menjaga dirinya. Yaitu dari atau menjaga darahnya dan harta bendanya dan harus dilindungi. Ya. Oleh karena itu, tidak sepatutnya bagi siapapun ya, dari kalangan kaum muslimin yang kemudian bertindak sesuatu kepada orang yang telah bertobat tadi. Dengan misalnya membunuh atau mengepung, ya. Ini tidak dibenarkan. Karena dia telah beriman, mengucapkan dua kalimat syahadat, ya, dia telah memeluk Islam dan beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, menegakkan salat dan menunaikan zakat. Nah, oleh karena itu kita melihat di dalam kisah tentang Khalifatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, beliau ketika diangkat menjadi khalifah kaum mukminin sebagai pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Abu Bakar Siddiq kemudian bertindak tegas atau menindak tegas kepada orang-orang yang mencegah dari membayar zakat. Mereka tidak mau membayar zakat. Maka sikap Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an tatkala melihat orang-orang itu mencegah dari membayar zakat, maka dengan ayat ini dan ayat-ayat yang mirip dengan ini, kemudian Abu Bakar Siddiq memerangi mereka. Jadi ada alasannya, ya, di dalam memerangi orang-orang yang tidak membayar zakat. Kemudian disebutkan oleh para ulama, ketika Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini menyebutkan bahwa mereka telah bertobat dan beriman kepada Allah dan Rasulnya, mengucapkan dua kalimat syahadat, mereka menegakkan sholat, mereka menunaikan zakat, maka biarkan mereka. Nah, Abu Bakar Siddiq ketika melihat bahwa orang-orang itu yang mereka tidak mau membayar zakat, maka beliau mengambil tindakan memerangi mereka dan alasan bahwa mereka telah memisahkan antara kewajiban mengeluarkan zakat dan dipisahkan dari kewajiban menegakkan sholat. Ya. Artinya bahwa kewajiban mengeluarkan zakat mereka melihat itu sudah tidak wajib lagi. Maka Abu Bakar Siddiq kemudian mengambil tindakan bahwa mereka harus diperangi karena mereka tidak menunaikan zakat, padahal Allah memerintahkan untuk mengeluarkan zakat. Ya. Di sini disebutkan beriman kepada taubat, yaitu dan beriman kepada Allah dan Rasulnya, menegakkan sholat dan menunaikan zakat. Kalau mereka lakukan tiga hal ini, maka berarti mereka tidak diperangi. Mereka dibiarkan. Karena mereka secara lahir, Allah telah melakukan apa yang Allah perintahkan. Secara lahir mereka adalah sebagai orang-orang muslimin. Tetapi tatkala mereka mengurangi yang satunya, dengan wafatnya Nabi SAW, mereka tidak mau mengeluarkan zakat. Maka berdasarkan ayat ini pula, Abu Bakar Siddiq kemudian mengambil tindakan untuk memerangi mereka. Karena mereka tidak mau memberikan zakat. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala memadukan dan selalu menyandingkan antara perintah sholat dan perintah zakat. Karena sholat adalah menjaga hubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. yang merupakan kewajiban seorang hamba untuk beribadah kepada Allah, sedangkan zakat adalah dalam rangka melakukan apa yang menjadi kewajiban terhadap sesama manusia, menjaga hubungan dengan manusia. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, ada pun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah taala dalam bab ini. Yang pertama ada hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, kata beliau, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Umirtu an uqatilan nasa, aku diperintahkan untuk memerangi manusia, hatta yashhadu an la ilaha illallah, sehingga mereka bersaksi bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, bahwasanya Muhammad dan bahwasanya Muhammad adalah rasul utusan Allah, wa yuqimus shalah, dan mereka menunaikan atau menegakkan salat, wa yu'tuz zakah, menunaikan zakat, fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam." Jika mereka telah melakukan hal tersebut, mereka telah mengucapkan dua kalimat syahadat, mereka telah menegakkan salat, mereka menunaikan zakat, maka mereka berarti telah menjaga darah-darah mereka dan harta-harta mereka dari diperangi atau ditumpahkan. Artinya mereka wajib dilindungi. Illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hakul Islam. Karena ada hal-hal kewajiban yang diwajibkan oleh Islam seperti harta, kewajiban mengeluarkan zakat. Maka dari itu kalau ada orang tidak mengeluarkan zakat dan ada penguasa kaum muslimin yang berkuasa, maka dia berhak untuk memerangi orang yang tidak mengeluarkan zakat tersebut. Tentu sebelumnya ada diberi peringatan, didatangi, diminta zakatnya. Kalau dia tidak mau dan dia enggan, maka itu merupakan hak dari penguasa untuk mengambil tindakan tegas kepada yang tidak menunaikan zakat. Jadi illa bihaqqil Islam wa hisabuhum Allah, dan adapun perhitungannya dikembalikan kepada Allah. Jadi secara lahir bahwa dalam berhukum atau menghukumi seseorang adalah dengan apa yang tampak padanya. Kita diperintahkan menghukumi seseorang dengan apa yang tampak. Kalau dia mengucapkan dua kalimat syahadat, dia mengatakan la ilaha illallah, dia mengerjakan salat, ya, kemudian dia mengeluarkan zakat, maka dihukumi orang ini sebagai muslim, dan dia harus dilindungi, dan tidak boleh ditumpahkan darahnya, tidak boleh pula diambil hartanya dengan tanpa hak. Kemudian disebutkan oleh para ulama tentang hadis ini, bahwa peperangan yang disyariatkan oleh Allah ketika diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah untuk memerangi orang-orang yang menyembah berhala sampai mereka memeluk Islam. Kalau mereka tidak memeluk Islam di saat itu, ya, dan Rasulullah SAW mempunyai kekuatan, karena pada permulaan dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam adalah tidak dengan peperangan, dalam kondisi yang lemah. Kemudian beliau mengajak manusia dengan bersembunyi, tidak terang-terangan. Kemudian Allah perintahkan berdakwah dengan terang-terangan. Selama 13 tahun beliau berdakwah di kota Madinah. Kemudian beliau hijrah. Berdakwah di kota Mekah. Kemudian beliau hijrah ke Madinah. Dan sampai di Madinah, beliau dan kaum mukminin setelah memiliki kekuatan, maka mereka diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengizinkan mereka untuk mengambil hak mereka, mengambil harta-harta mereka yang dirampok oleh orang-orang Quraisy yang tidak memeluk Islam ketika itu. Karena mereka ketika meninggalkan kota Mekah, mereka meninggalkan harta-harta mereka. Mereka dizalimi. Kemudian setelah mereka pindah ke Mekah, ke Madinah, hijrah ke Madinah, maka Allah memberi izin. Ya. Karena mereka terzalimi, karena mereka teraniaya. Allah memerintahkan atau mengizinkan mereka untuk membela diri mereka, memerangi orang yang memerangi mereka. Ya. Jadi ini pada dasarnya demikian. Kemudian bahwa yang disebutkan dalam hadis ini yaitu tentang dua kalimat syahadat, yaitu dua rukun, rukun Islam yang pertama, kemudian yang kedua menegakkan sholat, rukun Islam yang kedua, dan menunaikan zakat, rukun Islam yang ketiga. Ya, adapun yang lainnya belum disebutkan atau tidak disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa jadi karena ketika itu puasa dan ibadah haji belum disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau bisa jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya menyebut yang tiga tetapi beliau juga bermaksud kepada yang lainnya yaitu puasa dan ibadah haji. Kemudian yang berikutnya bahwa hadis ini menjelaskan kepada kita apabila suatu kaum telah mengumumkan keislaman mereka, mereka memeluk Islam, ya, maka orang yang telah memeluk Islam diharamkan darahnya dan diharamkan harta bendanya. Ya. Adapun misalnya ketika mereka mengaku memeluk Islam, namun pada hakikatnya mereka menyembunyikan kekufuran dalam diri mereka, maka itu bukan urusan kita. Bukan urusan penguasa yang ada di saat itu. Tetapi dikembalikan kepada Allah Ta'ala. Kita berhukum dengan hukum yang ada. Bahwa mereka mengucapkan dua kalimat syahadat, mereka menegakkan sholat, mereka mengeluarkan zakat, maka ini adalah dihukumi sebagai orang yang telah memeluk Islam. Dan mereka adalah kaum muslimin. Adapun apa yang disembunyikan dalam hati mereka, itu bukan urusan kita. Itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang mengetahui tentang batin-batin mereka. Ya. Adapun orang yang bermuamalah dengan mereka, dia bermuamalah atau berinteraksi dengan mereka sesuai dengan apa yang tampak bahwa mereka adalah kaum muslimin. Ya. Secara lahir. Meskipun mereka menyembunyikan kekufuran. Tetapi kewajiban kita adalah bermuamalah dengan mereka dengan baik sebagai kaum muslimin. Kemudian juga hadis ini menjelaskan bahwa hadis ini merupakan dalil tentang secara lahir diterimanya amal-amal seseorang dilihat dari lahirnya. Artinya bahwa amal ini sah, amal ini benar, itu dilihat dari zahirnya. Adapun yang di dalam amal itu sendiri, dalam hati pelaku yang mengamalkan tersebut, itu urusan dia dengan Allah Ta'ala. Artinya, satu contoh. Ketika ada orang mengerjakan sholat, dia sholat sebagaimana diperintahkan. Maka, kalau dia telah mengerjakan sholat, artinya dia telah melakukan satu kewajiban. Terbebas dari hukuman. Itu secara lahir. Karena dia mengerjakan sholat. Adapun apa yang disembunyikan ketika sholat. Entah dia beriman wajibnya sholat atau tidak. Atau dia sholat mungkin hanya berpura-pura. Itu bukan urusan manusia. Itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya bahwa dia. Atau suatu amal perbuatan. Kita menilainya. Dan apa yang zahir. Sedangkan yang tersembunyi di balik itu semuanya. Dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga perlu dipahami tentang masalah ini, yaitu bahwa ada tauhid yang namanya rububiyah. Orang-orang musyrikin dahulu, mereka mengakui akan rububiyah Allah. Ya, mereka mengakui bahwa Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang menurunkan hujan. Semua mereka mengakui tentang rububiyah Allah. Dan rububiyah Allah itu, para ulama menyebutkan, pada umumnya mencakup tiga hal. Al-khalqu Wal-mulku wa-tadbir. Artinya bahwa al-khalqu, yakni bahwa semua yang ada di alam semesta ini, Allah yang menciptakannya. Tidak ada pencipta lain kecuali Allah. Kemudian yang kedua, al-mulku, Allah yang menguasai seluruh alam semesta ini, penguasanya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, at-tadbir, bahwa semua yang terjadi, semua atas pengaturan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, tauhid rububiyah ini diakui oleh orang musyrikin. Mereka beriman, ya, bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang menurunkan hujan, Allah yang memberikan rezeki, semua mereka itu mengakui. Ini orang-orang musyrikin. Yang mereka tidak mengakui adalah tentang tauhid uluhiyah, yaitu mengesakan Allah di dalam ibadah. Ini yang mereka tidak mengakui. Seakan-akan mereka bertanya, mengapa? Kok kami tidak boleh menyembah selain Allah? Atau menjadikan selain Allah sebagai perantara? Kenapa harus hanya Allah saja? Nah, ini yang mereka menolak. Ini yang mereka menolak. Oleh karena itu, mereka ketika diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk beribadah hanya kepada Allah, mereka mengatakan, aja'al al-alihata ilaha wahida, inna hadha la syai'un ujab. Apakah dia Muhammad menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak itu hanya satu? Kami tidak boleh menyembah Tuhan-Tuhan yang banyak itu berhala. Kami hanya menyembah Allah saja. Lah, ini suatu hal yang aneh, kata mereka. Jadi mereka bukan, mereka mengakui akan Allah dan rububiyah Allah, bahwa dia menciptakan, dia mengatur, dia yang memiliki dan menguasai. Tetapi mereka tidak mengakui bahwa ibadah itu hanya untuk Allah. Sedangkan misi utama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh nabi-nabi yang diutus oleh Allah azza wajalla adalah agar manusia beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Semua ibadah yang Allah perintahkan diperuntukkan semata-mata untuk Allah. Tidak boleh dialihkan kepada yang selain Allah. Nah, ini yang disebut dengan tauhid uluhiyah, yaitu mentauhidkan Allah di dalam menyembah, dalam beribadah. Tidak boleh menyembah kepada selain Allah, tidak boleh mengalihkan ibadah kepada selain Allah. Semua ibadah yang Allah perintahkan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, bahwa hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang misi Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu menegakkan tauhid agar manusia benar-benar melaksanakan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak beribadah kepada selain Allah, dan mengakui bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul yang terakhir yang Allah utus kepada seluruh umat manusia. Jadi Nabi alaihi salatu wassalam adalah rasul utusan Allah yang diperintahkan Allah kepada manusia untuk beriman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang hablum minallah dan hablum minannas. Seorang menegakkan salat dalam rangka dia menjaga hubungannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai zat yang menciptakannya, yang memberikan dia berbagai macam nikmat. Kemudian hablum minannas, yaitu dia menjaga hubungannya dengan manusia dalam arti dengan memperhatikan mereka, dengan memberikan, mengeluarkan zakat yang Allah wajibkan baginya untuk dikeluarkan zakat tersebut kepada orang-orang yang berhak menerima zakat itu. Ini dalam rangka menjaga hubungan dengan sesama manusia. Ya. Kemudian bahwa hadis ini menjelaskan kepada kita tentang darah seorang muslim haram ditumpahkan. Selama dia telah mengucapkan dua kalimat syahadat, dia menegakkan sholat, dia menunaikan zakat, dan melakukan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, maka darahnya terpelihara dan tidak boleh ditumpahkan. Maka dari Islam melarang pembunuhan di dalam Islam ini. Membunuh seorang muslim jauh lebih besar daripada lenyapnya bumi ini. sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la zawalud dunya ahwanu ala Allahi min qatli rajulin muslimin. Lenyapnya bumi ini, lenyapnya dunia ini lebih ringan bagi Allah daripada terbunuhnya seorang muslim. Kemudian hadis yang berikutnya. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala wa an Abi Abdullah Tariq bin Usaim radhiyallahu anhu qala Kari Abu Abdullah, namanya ada Tariq bin Usaim radhiyallahu an. Qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu ala Allah taala. Bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala la ilaha illallah, barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia mentauhidkan Allah, dia mengakui bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali Allah, wa kafara bima yu'badu min dunillah, dan dia kufur kepada apa yang disembah selain Allah, kepada setiap yang disembah selain Allah, siapapun itu, dia tidak mengakuinya. Entah itu malaikat, entah itu nabi, entah itu kayu atau batu atau yang lainnya, selama itu disembah selain Allah, dia tidak mengakuinya. Dia kufur kepada yang disembah selain Allah itu. Maka orang yang demikian haram darahnya, haram hartanya dan darahnya. Wa hisabuhu ala Allah taala, sedangkan perhitungannya dikembalikan kepada Allah. Maka di sini pun hadis ini menjelaskan kepada kita tentang menghukumi seseorang itu secara lahirnya. Adapun apa yang tersembunyi di balik itu, yang tersembunyi dalam hatinya dan dalam dadanya, itu bukan urusan kita. Tapi kita menghukumi secara lahir, apa yang tampak dari orang tersebut. Kemudian bahwa kalimat la ilaha illallah adalah sebagai pernyataan pertama seorang ketika dia akan memeluk Islam. Dia masuk dan mengucapkan dua kalimat syahadat, bersaksi bahwa saya tiada sembahan yang hak kecuali Allah dan bahwa saya Muhammad adalah Rasul utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalimat la ilaha illallah disebut juga dengan kalimat yang, kalimat tauhid. Kalimat tauhid. Karena dengan ucapan ini dan kalimat ini, seorang mengumandangkan bahwa dia adalah termasuk dalam ahli tauhid yang menafikan semua sembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang mencintai kalimat la ilaha illallah dan dia telah berpegang teguh kepada kalimat la ilaha illallah, dia akan berlepas diri dari semua sembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan inilah misi yang dibawa oleh para rasul, ya, kepada seluruh umat-umat mereka, agar mereka mentauhidkan Allah dan mereka menjauhi perbuatan dari menyembah tauhid, dari menyembah berhala. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 256, Allah Azza wa Jalla berfirman, faman yakfur bittaghuti wa yu'min billah, barang siapa yang kufur kepada taghut dan dia beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam tisama laha, berarti dia telah berpegang teguh dengan tali agama Allah yang kuat, yang kokoh dan tidak akan terpisah. Ini pentingnya kita memahami bahwa tatkala kita menyembah kepada Allah semata, kita harus kufur kepada sembahan-sembahan selain Allah, siapapun dia. Tidak boleh diakui. Kemudian juga disebutkan dalam surat Az-Zumar, ayat yang ke-17, وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ, dan orang-orang mereka menjauhi taghut, yaitu sembahan selain Allah. Mereka, وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى. Orang-orang mereka menjauhi dari menyembah taghut, dan mereka kembali kepada Allah, dan mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah, maka bagi mereka adalah berita gembira. Bagi mereka adalah berita gembira. Kemudian di sini juga menjelaskan tentang orang muslim, tiada terlindung darahnya, hartanya dan kehormatannya. Dan tidak boleh seorang mendzalimi saudaranya, sesama muslim. Jangankan sama muslim, demikian pula kepada orang yang bukan muslim. Memzalimi manusia hukumnya haram. Apalagi manusia yang tidak memerangi. Meskipun dia adalah bukan sebagai seorang yang muslim. Berbuat kezaliman pada mereka adalah tidak dibenarkan. Lain halnya kalau mereka memerangi. Ya, kalau mereka memerangi. Kalau mereka tidak memerangi, maka mereka berhak untuk digauli dengan cara yang baik. Nah, apalagi menzalimi orang muslim dalam darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Inilah hukumnya berat. Termasuk dosa-dosa besar. Menzalimi sama muslim dalam darahnya dan membunuhnya, dalam harta dengan mengambil harta tanpa hak, dan mengambil hartanya tanpa hak atau kehormatannya, memfitnah, mengadakan berita tentang sesuatu yang tidak dia lakukan, bahwa dia melakukannya, ini termasuk merusak kehormatan dirinya. Dan ini semua termasuk dalam perbuatan dosa-dosa besar. Kemudian bahwasanya manusia menghukumi dengan apa yang tampak, yang secara zahir. Adapun yang selebihnya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis yang berikutnya. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Wa an Abi Ma'bad al-Miqdad ibn al-Aswad radhiyallahu anhu qal. Dari Abu Ma'bad. Namanya adalah al-Miqdad ibn al-Aswad radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Qultu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ara'aita in laqitu rajulan minal kuffari faqtatalna. Bagaimana pandanganmu wahai Rasulullah? Jika aku pada suatu saat berhadapan dengan seseorang dari kaum kufar, kemudian kita saling berperang. Fadaraba ihda yadayya bisayf. Fadaraba ihda yadayya bisayf. Lalu dia menebas salah satu dari tanganku dengan pedang. Faqata'aha. Dan dia memutus tangan tersebut. Thumma laza minni bisyajaratin. Kemudian dia berlindung dari aku, jadi dia mencari tempat perlindungan dariku di bawah atau pada sebatang pohon. Faqala aslamtu lillah. Lalu dia mengatakan, orang tadi yang memotong tanganku, yang berlindung di bawah sebatang pohon, dia mengatakan, aslamtu lillah. Aku tunduk dan patuh kepada Allah. Yani dia memeluk Islam. A'aqtuluhu ya Rasulullah ba'da an qalaha? apakah boleh aku membunuh orang itu setelah dia mengucapkan kalimat tersebut? Faqal, maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqtulhu, jangan kamu membunuhnya. Faqultu ya Rasulullah, maka aku katakan wahai Rasulullah, qata'a ihda yadayya, dia telah memotong atau menebas salah satu dari tanganku. Thumma qala dhalika ba'dama qata'aha, kemudian dia mengatakan kalimat itu setelah dia memotong tanganku. Faqal, maka Nabi SAW tetap menjawab, la taqtulhu, jangan kamu membunuhnya. Fa'in qataltahu, kalau kamu sampai membunuhnya, fa'innahu bimanzilatika qabla an taqtulahu, maka sungguhnya dia berada pada posisimu sebelum kamu membunuhnya. Fa'innahu bimanzilatika qabla an taqtulahu, karena dia telah berada pada posisimu sebelum kamu membunuhnya. Artinya dia ketika dia telah mengucapkan kalimat itu, ya, dia itu sudah terlindung darahnya. Tidak boleh dibunuh. Nah, dia telah mengucapkan bahwa dia telah beriman, tunduk dan patuh kepada Allah. Kemudian kata Nabi SAW, wa innaka bimanzilatihi qabla an yakula kalimatahu allati qal, dan bahwasanya engkau berada di bawah atau di posisi dia orang itu sebelum dia mengucapkan kalimat yang diucapkannya tersebut. Ya. Jadi makna disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah, wa makna annahu bimanzilatika, dan makna dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa dia berada pada posisimu. Ya. Karena kalau kamu membunuh dia setelah dia mengucapkan kalimat tersebut, sungguhnya dia berada pada posisimu. Artinya, ai ma'sumud dami, dia orang yang sudah terpelihara, terlindung darahnya. Mahkumun bil Islam, dia dihukumi sebagai seorang muslim. Karena dia telah mengucapkan kalimat aslamtu lillah, aku memeluk Islam karena Allah. Sedangkan makna annaka bimanzilatihi, kamu akan berada, kalau kamu membunuh dia, kamu akan berada pada posisi dia. Artinya mubahud dambil kisos, bahwa kamu akan dijalankan atau boleh dijalankan kisos, karena kamu telah membunuh orang yang telah mengucapkan dia Islam karena Allah. Bahwa posisimu, kamu bisa dibunuh kalau dituntut oleh ahli warisnya. Ya, kamu bisa dibunuh dengan cara kisos, karena kamu telah membunuh orang muslim tersebut. Ya, jadi dia bukan lagi dengan ucapan itu, dia telah memeluk agama Allah, yaitu Islam. Nah, ini menunjukkan betapa beratnya hukum membunuh. Maka jangan menggampangkan masalah pembunuhan terhadap seorang muslim. Ini termasuk dosa di antara dosa-dosa yang besar. Ya. Membunuh orang yang telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, atau yang mengucapkan aslamtu lillah, aku memeluk Islam karena Allah. Hukumnya adalah berat. Jadi agama kita telah mengatur segala sesuatu, yaitu muamalah dengan orang-orang yang bukan muslim. Karena orang yang bukan muslim itu ada dua macam. Ya. Ada yang harbi, ada yang dhimmi. Orang-orang non-muslim yang harbi, yang memerangi kaum muslimin, itu yang berhak diperangi karena mereka memerangi. Tetapi yang tidak memerangi kaum muslimin, mereka tinggal di negeri-negeri kaum muslimin. Ya. Mereka melakukan kewajiban-kewajiban mereka dalam hal membayar jizyah misalnya, atau membayar upeti yang diwajibkan oleh Islam pada mereka. Maka mereka harus dilindungi mereka tidak diperangi. Dilindungi hartanya dan darahnya. Adapun yang kita diperintahkan untuk memerangi, yaitu mereka yang memerangi kaum muslimin. Kemudian juga yang diambil dari hadis ini, bahwa orang yang membunuh seseorang, dan dia menumpahkan darah seorang muslim, dan dia tahu betul bahwa hukum membunuh orang muslim itu adalah haram, maka dia sudah terkena kewajiban qisas. Artinya dia harus diqisas. Karena ketika membunuh, kadang-kadang ada, dan ini tidak mustahil, ada orang yang tidak tahu tentang hukum tersebut. Bisa saja. Bukan hal yang mustahil. Seorang ketika dia membunuh, dia tidak tahu bahwa hukumnya haram dalam Islam. Atau dia mentakwilkan. Dan penakwilan. Artinya, oh dia karena begini, maka sudah harus dibunuh. Ternyata tidak demikian. Ini namanya mentakwilkan sesuatu. Ketika dia melakukan pembunuhan itu. Ya. Sebagaimana kisah tentang Usama nanti akan disebutkan dalam bab ini. Ketika dia mengucapkan, ketika dia membunuh seorang yang telah mengatakan La ilaha illallah. Karena anggapan dia bahwa orang ini mengucapkan La ilaha illallah karena pedang sudah ada di atas kepalanya. Ini namanya dia mentakwilkan. Nanti akan kita baca tentang hadis tersebut sesudah ini. Jadi membunuh dalam Islam hukumnya adalah diqisas. Kecuali kalau dia membunuh dan hak. Ada orang masuk rumahnya, ingin membunuhnya, mengambil hartanya. Kemudian dia membela dirinya. Tapi tanpa dia sengaja, orang yang merampok tadi yang masuk rumahnya terbunuh olehnya. Maka dia tidak diqisas. Karena orang tadi masuk sebagai pelaku kejahatan. Yang ini membunuh dia dan mengambil hartanya. Maka dia berhak membela diri. Kalau dia berhak dalam pembelaan dirinya, tanpa dia sengaja dia membunuh orang yang masuk ke rumahnya, ya, dan mati orang itu, maka dia tidak dijalankan qisas. Karena orang ini masuk dengan niat yang tidak benar. Orang yang melakukan tindak pidana kejahatan, dia ingin membunuh, dia ingin merampok, mengambil harta saudaranya. Kemudian, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa kita tidak boleh mengikuti hawa nafsu. Tapi mengikuti apa tuntunan ini. Allah SAW, beliau bertanya dua kali, orang ini memotong tanganku sampai putus. Lalu dia mengucapkan dua kalimat syahadat, dia berlindung. Dia menyatakan keislamannya, dia berlindung. Apa boleh saya membunuh dia? Padahal tadi dia adalah seorang musyrik. Tadi dia seorang musyrik. Setelah dia menebas tanganku, dia berlindung di bawah sebuah batang pohon. Kemudian dia mengucapkan kalimat Islam. Bahwa dia memeluk Islam. Ya. Apa aku berhak membunuhnya? Kata Nabi SAW, jangan kau membunuhnya. Kelihatannya Al-Miqdad ingin menegaskan pertanyaannya. Sehingga dia mengucapkan, mengulangi pertanyaan dua kali. Dan Nabi SAW tetap menjawab, jangan kamu membunuhnya. Ini menunjukkan bahwa kita tidak boleh mengikuti hawa nafsu. Tapi mengikuti dalil. Mengikuti dalil. Apa yang telah diputuskan oleh Allah dan Rasulnya, itulah yang diikuti. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an Usama ibn Zaid radhiyallahu anhuma qal, dari Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma, beliau berkata, ba'athana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-Huraqah. Pernah kami diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke satu kampung tempat kabilah Juhainah. Ba'athana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-Huraqati min Juhainata. Ini satu kabilah Juhainah. Fasabbahna al-qawma ala miyahihim. Maka kami pasukan yang diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam datang di pagi hari kepada mereka, kepada kabilah ini, di tempat air mereka. Kemudian kata Usama, walahiqtu ana wa rajulun minal ansari rajulan minhum. Aku dan salah satu dari kaum Ansar bertemu dengan seseorang dari golongan kabilah ini. Falamma ghashinahu, ketika kami telah dekat dengannya dan orang tersebut, ketika kami telah mendekatinya dan kami menghunus pedang kami, ya, terhadap dia, qala la ilaha illallah. Tiba-tiba dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Fakaffa anhu al-ansariyu. Maka orang Ansari yang bersama Usama itu, dia kemudian menarik pedangnya. Wa tu'antuhu bi ramhi hatta qataltuhu. Sedangkan aku, kata Usama, aku menusuknya dengan tombakku sampai dia itu terbunuh olehku. Jadi Usama dan kaum Ansar bertemu dengan orang ini, orang yang termasuk yang akan diperangi. Tetapi ketika mereka mendekatinya, dia mengucapkan la ilaha illallah. Nah, orang Ansar itu menarik pedangnya. Dia menarik senjatanya. Dia tidak memukulnya atau membunuhnya, karena orang ini telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sedangkan Usama bin Zaid, dia tetap melakukan. Karena anggapan Usama bahwa orang ini mengucapkan la ilaha illallah karena melihat pedangnya atau tombaknya. Faqataltu, fa wa tu'antuhu bi ramhi hatta qataltuhu. Adapun aku menusuknya dengan pedangku, dengan tombakku, sampai dia terbunuh olehku. Falamma qadimna al-Madinata balagha dhalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala kami sampai ke Madinah, berita tersebut sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Usama membunuh seorang yang mengucapkan la ilaha illallah. Faqala li, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada aku, yakni kepada Usama, ya Usama, aqataltahu ba'dama qala la ilaha illallah? Wahai Usama, apakah engkau membunuh orang itu setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Qultu ya Rasulullah, aku berkata wahai Rasulullah, innama kana muta'awwidhan. Wahai Rasulullah, dia mengucapkan la ilaha illallah itu hanya untuk melindungi dirinya. Ini penakwilan dari Usama, anggapan Usama demikian. Ya. Faqal, maka Nabi SAW menjawab atau berkata, aqataltahu ba'dama qala la ilaha illallah? Apakah engkau membunuhnya setelah dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Fama zala yukarriruha alayya. Kata Usama, beliau Nabi SAW terus mengulang-ulangi kalimat ini. Aqataltahu ba'dama qala la ilaha illallah? Apakah engkau membunuh dia setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Fama zala yukarriruha alayya. Beliau terus mengulangi kalimat tersebut. Hatta tamannaitu, sampai-sampai aku berangan-angan, anni lam akun aslamtu qabla dhalika al-yawm. Sampai-sampai saya itu berandai-andai, seandainya aku ketika kejadian itu belum memeluk Islam. Artinya masih dalam keadaan memeluk Islam. Ini perkataan Usama. Hadis ini muttafaqun alaih. Lafaz ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa fi riwayatin, dalam sebuah riwayat yang lain atau redaksi yang lain, faqala Rasulullah SAW, setelah mendengar berita Usama membunuh orang tersebut yang mengucapkan la ilaha illallah, maka Rasulullah SAW kemudian bersabda, aqala la ilaha illallah wa qataltahu, apakah dia telah mengucapkan la ilaha illallah kemudian kamu membunuhnya? Qultu, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innama qalaha khaufan minas silah. Wahai Rasulullah, sungguhnya dia mengucapkan kalimat itu karena takut terhadap senjata kami. Takut terhadap pedang, takut terhadap tombak. Qal, maka Nabi SAW kemudian menjawab, afala syakokta an qalbihi? Tidakkah engkau membelah dadanya? Membelah hatinya? Hatta ta'lama aqalaha amla? Sehingga engkau betul-betul mengetahui apakah dia mengucapkan dari hatinya atau tidak? Fama zala yukarriruha hatta tamannaitu anni aslamtu yaumi idzin. Beliau terus mengulangi kalimat ini sehingga aku berandai-andai, seandainya aku ini belum memeluk Islam kecuali pada hari itu, yakni setelah kejadian tersebut. Nah, hadis ini mengisahkan kepada kita tentang bagaimana Rasulullah SAW, ya, sikap beliau terhadap orang yang membunuh seseorang yang telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena darah seorang muslim adalah darah yang mahal. Harus dilindungi. Orang yang telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia dilindungi hartanya, dilindungi darahnya, dilindungi kehormatannya. Yang diambil dari hadis ini, sebagaimana disebutkan oleh para ulama, bahwa di antara tugas seorang pemimpin adalah mengutus orang-orang yang berdakwah di jalan Allah, orang-orang yang memerangi orang-orang yang membangkang. Ini saat adanya kekuatan kaum muslimin. Kemudian juga bahwa hadis ini menjelaskan kepada kita tentang menghukumi sesuatu itu sesuai dengan apa yang tampak. Adapun yang dalam hati seseorang, serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Karena kita tidak mengetahui isi hati manusia. Tapi apa yang tampak dari ucapannya, dari perilakunya, itulah yang kita hukumi. Bahwa dia seperti itu. Maka dari itu Nabi SAW mengatakan kepada Usama, apa engkau membelah dadanya sehingga engkau mengetahui bahwa dia betul-betul mengucapkan dari hatinya atau hanya sekedar untuk berlindung dari pedang dan tombak Usama dan temannya. Maka berhukum dengan yang tampak, yang zahir. Selebihnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa Nabi alaihi salatu wassalam ketika mengetahui Usamah telah membunuh seorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, beliau tidak menjalankan qisas kepada Usamah. Mengapa demikian? Padahal membunuh seorang muslim harus jalankan qisas. Tetapi Nabi SAW tidak menjalankan qisas kepada Usama yang telah membunuh seorang mengucapkan la ilaha illallah. Para ulama menyebutkan li'annahu qatalahu muta'awwilan. Karena Usama ketika membunuh orang ini, itu dari penakwilannya sendiri. ya, bahwa orang ini mengucapkan la ilaha illallah karena takut kepada pedangku. Ya. Jadi dia melakukan pembunuhan karena dia mentakwilkan. Berarti di sini ada syubhat. Dalam benak Usama, ketika dia membunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah ini, ada sesuatu yang kerancuan dalam dirinya. Bahwa orang ini mengucapkan la ilaha illallah karena takut dalam pedangku. Padahal dia sebetulnya ini musyrik. Dia sebetulnya itu menurut penakwilan dari Usama. Berarti di sini ada syubhat. Sedangkan dalam kaidah tentang menjalankan hukum, hukum-hukum Allah itu berkaitan dengan qisas misalnya, itu disebutkan al-hududu tudra'u bisyubhat. Bahwa pelaksanaan hukum-hukum had itu ditinggalkan karena adanya syubhat. Karena adanya syubhat. Tetapi tetap bagi dia mempunyai kewajiban untuk membayar diyah. Membayar diyah. Yaitu 100 ekor unta kepada keluarga yang terbunuh. Itu dia. Itu di antara pelajaran-pelajaran yang diambil dari hadis ini. Kemudian dari Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha ba'than minal muslimina ila qaumin minal musyrikin. Ini dalam redaksi yang lain. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus suatu pasukan dari kaum muslimin kepada suatu kaum dari golongan musyrikin. Wa annahum iltaqau. Dan bahwasanya telah terjadi peperangan antara dua golongan ini. Fakana rajulun minal musyrikina idza syaa an yaqsida ila rajulin minal muslimina qasada lahu faqatalah. Maka ada di antara orang musyrikin yang dia datang kepada orang muslim, kemudian dia membunuh orang muslim itu. Wa ana rajulan minal muslimina qasada faqatalahu. Dan ada juga orang muslimin yang datang kepada orang pembunuh itu lalu dibunuh orang tersebut. Wa kunna natahaddatsu annahu Usama bin Zaid. Dan kami ketika itu berbincang-bincang bahwa kejadian itu adalah orang itu adalah Usama bin Zaid. Falamma rafa'a as-sayfa qala la ilaha illallah. Ketika Usama bin Zaid mengangkat pedangnya atau menghunus pedangnya untuk membunuh orang itu, dia mengucapkan qala la ilaha illallah. Orang tersebut mengucapkan la ilaha illallah. Faqatalahu. Tapi Usama tetap membunuh orang itu. Faja'a al-Bashiru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian datanglah orang yang menyampaikan berita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fas'alahu fa akhbarah. Kemudian beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu bertanya kepadanya dan dia memberitahukan si pembawa berita ini. Memberitahukan apa yang terjadi. Hatta akhbarahu khairur rajul khabar rajul. Kaifa sana'a? Sampai-sampai orang ini memberitahukan kejadian tentang orang muslim yang membunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Apa yang harus dia lakukan? Fada'ahu fasa'alahu. Maka Nabi SAW memanggil orang tersebut dan bertanya kepada orang itu, mengapa engkau membunuh orang yang telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Faqala lima qataltahu. Kata Nabi SAW, mengapa engkau membunuhnya? Faqala ya Rasulullah auja'a fil muslimin. Wa ya Rasulullah, orang itu telah menyakiti kaum muslimin. Wa qatala fulanan wa fulanan. Dan dia telah membunuh fulan dan fulan. Wa sammalahu nafaron. Kemudian dia menyebutkan orang-orang yang dibunuh oleh orang musyrik tersebut. Wa inni hamaltu alaihi. Dan sungguhnya aku menyerangnya. karena dia telah membunuh orang muslimin banyak. Falamma ra'a as-sayfa qala la ilaha illallah, tetapi ketika dia melihat pedang, dia mengucapkan la ilaha illallah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah kemudian bertanya, aqtaltahu? Apakah kamu membunuhnya? Qala na'am. Katanya, aku membunuhnya. Qal fa kaifa tasna'u bila ilaha illallah idza ja'at yaumul qiyamah? Apa yang akan kau lakukan terhadap kalimat la ilaha illallah kalau kalimat itu datang dari kiamat, yang datang menuntut? Qal ya Rasulullah istaghfirli. Kata orang itu yang membunuh tadi, ya Rasulullah, minta ampunan kepada Allah untukku. Minta ampunan kepada Allah untukku. Ini karena aku telah berbuat kesalahan. Qal, Nabi SAW tetap bertanya, wa kaifa tasna'u bila ilaha illallah idza ja'at yaumul qiyamah? Apa yang kau lakukan terhadap kalimat la ilaha illallah apabila dia datang di hari kiamat kelak? Fa ja'ala la yazidu ala an yaqul. Jadi Nabi SAW tidak menambah ucapannya kecuali hanya mengatakan, kaifa tasna'u bila ilaha illallah, apa yang kau lakukan dengan kalimat la ilaha illallah idza ja'at yaumul qiyamah, kalau dia datang menuntut di hari kiamat. Hadis ini riwayat Imam Muslim di dalam sahihnya. Kisah di sini tidak jauh berbeda dengan yang sebelumnya, intinya bahwa menghukumi secara zahir dan tidak menghukumi apa yang ada dalam batin seseorang. Kemudian bahwa kalimat la ilaha illallah melindungi darah seseorang dan harta serta kehormatannya. Insyaallah dilanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Ya, ini yang dapat kami sampaikan. Aku qulu qawli hadza wallahu taala a'lam, dan kami kembalikan kepada pembawa acara. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Alhamdulillah, terima kasih atas kajian ilmiah yang bermanfaat di kesempatan pagi hari ini dari penjelasan hadis-hadis yang tertera pada kitab Riyadhus Shalihin. Dan berikutnya kita akan membuka sesi tanya jawab. Dipersilakan bagi Anda para pendengar maupun pemirsa yang ingin menyampaikan pertanyaan secara langsung dapat melalui line telepon 0218236543, atau pertanyaan berupa pesan singkat dapat Anda kirimkan melalui nomor 0819896543. Baiklah, kita akan coba menyapa dari layanan line telepon bagi para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung di 0218236543. Nah, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa, dari mana, Pak? Ya, saya Pak Arsad dari Palu, Sulawesi Tengah. Dari Palu ya. Silakan, Pak Arsad. Nah. Ya. Pak, itu tadi hadis-hadis yang disampaikan bahwa seseorang yang membunuh tidak tiada sebabnya itu besar, begitu besar hukumannya. Hukumannya seperti apa yang disampaikan oleh hadis Nabi. Tapi saya ingin bertanya, waktu zamannya Ali bin Abi Thalib itu kan pertumpahan darah, peperangan antara Muawiyah dan pasukan Ali bin Abi Thalib. Itu puluhan ribu manusia yang meninggal akibat peperangan ini. Siapakah yang menanggung dosa-dosa ini? Karena semua orang Islam, baik pasukan Muawiyah maupun pasukannya Ali, itu semua orang Islam. Yang kedua, bahwa pada akhir-akhir ini kita lihat, Pak, bahwa negara-negara Arab itu yang beragama Islam di Syria, di macam-macam negara itu saling bunuh-membunuh. Ada membom segala macam di Afghanistan itu bahkan negara-negara Arab sendiri itu kan membeli senjata dari negara-negara kafir, membunuh sesama umat Islam. Nah, sekarang pertanyaan saya, bagaimanakah pandangan Bapak biasa dalam ahli sunnah wal jamaah itu tentang orang-orang yang melakukan ini. Bahkan jika dipelopori oleh negara, masing-masing negara, apakah pimpinan negara yang bertanggung jawab atas saling membunuhnya pasukan-pasukan ini. Sekian, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Arsyad atau Pak Asad ya dari Palu. Silakan Asad. Baik, tentang pertanyaan beliau, ya bagus sekali pertanyaannya. Peperangan terjadi antara dua sahabat atau dua kelompok ketika itu. Ini sebetulnya sejarah yang panjang. Bahwa ketika terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu sebagai khalifah, dibunuh secara zalim oleh para pembunuh, maka yang menjadi khalifah setelah itu adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Karena memang sudah disiapkan bahwa pengganti dari Utsman adalah Ali. Karena ada sejarah panjang sebelumnya ketika pemilihan dan musyawarah dari para sahabat antara dua sahabat yang terpilih, Utsman dan Ali bin Abi Thalib, yang dipilih adalah Utsman bin Affan. Otomatis Utsman meninggal, yang menjadi khalifahlah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Semoga Allah meridhai semua sahabat-sahabat Nabi SAW. Ketika Utsman terbunuh, maka terjadi perbedaan pandangan antara Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib memerintahkan kepada Muawiyah untuk membaiatnya. Sementara Muawiyah mengatakan, saya akan membaiatmu kalau kamu segera yakni mengadili para pembunuh Utsman, sehingga tidak bertemu antara mereka. Jadi masing-masing menuntut. Ali bin Abi Thalib menuntut Muawiyah untuk membaiat beliau, baru kemudian nanti dicari siapa pembunuhnya. Karena pembunuh Utsman itu sendiri adalah sekelompok orang yang banyak, bukan hanya satu dua orang. Semacam konspirasi dari orang-orang Khawarij, ya, ketika itu. Yang artinya menyuruh atau memaksa Utsman harus yakni turun dari jabatannya, bahkan sampai membunuhnya. Sementara pihak Muawiyah tidak mau membaiat Ali bin Abi Thalib sebelum dia melaksanakan, yaitu kisos kepada para pembunuh Utsman. Jadi Ali menuntut agar Muawiyah baiat dulu, baru dicari siapa pembunuhnya. Muawiyah mengatakan, cari dulu siapa pembunuhnya, baru kemudian dibaiat. Sehingga terjadi apa yang terjadi. Dari perang Jamal, perang Siffin, ya, antara dua kelompok. Kalau perang Jamal antara sebagian sahabat termasuk Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha di satu pihak, bersama yang lainnya, dan Ali bin Abi Thalib di pihak yang lain. Tapi kemudian selesai, dan terjadi perang Siffin antara Muawiyah bin Abi Sufyan dan Ali bin Abi Thalib. Dan masing-masing para ulama ahlu sunnah menyebutkan, mereka adalah orang-orang yang berijtihad dengan ijtihadnya. Karena mereka semua sahabat. Sahabat Nabi SAW. Ali bin Abi Thalib dan kedudukannya, dengan manaqibnya. Muawiyah dan kedudukannya dan manaqibnya. Ya. Maka dari itu para ulama menyebutkan bahwa di antara dua sahabat ini, bahwa Ali bin Abi Thalib adalah mujtahidun musib. Walahu ajran. Beliau adalah seorang mujtahid dalam sikapnya, seorang mujtahid yang tepat, yang benar, dan beliau mendapat dua pahala. Sedangkan Muawiyah radhiyallahu an, seorang mujtahid mukhti yang dia keliru dalam istihadnya dan dia mendapat satu pahala. Siapa bertanggung jawab? Yang jelas bahwa Allah Ta'ala yang akan mendudukkan permasalahannya di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pernah Imam Ahmad bin Hanbal ditanyakan tentang masalah ini, yaitu masalah pertikaian antara Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum wa an baqiyatis sahabah. Semoga Allah meridhai semua sahabat-sahabat Nabi Sallam. Maka Imam Ahmad itu membaca ayat yang ke-134 dari surat Al-Baqarah. Juga ada dalam ayat ke-141. Ayat ini sama. Terdapat pada ayat 134 dan terdapat pada ayat 141. Imam Ahmad ditanya tentang masalah ini, beliau membaca ayat ini. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Itu adalah umat yang telah berlalu. Mereka sudah berlalu. Bagi mereka, apa yang mereka telah kerjakan. Dan bagi kalian, apa yang kalian juga kerjakan. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Dan kalian tidak akan ditanya oleh Allah tentang apa yang mereka kerjakan. Maka sikap kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah dalam masalah ini, kita tetap mendoakan semua sahabat-sahabat Nabi SAW, ya, dari dua sisi yang berperan, dan Allah akan mendudukkan permasalahan mereka di hari kiamat kelak. Tapi yang jelas mereka adalah hamba-hamba Allah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sikap Ahlussunnah tentang hal tersebut, ya. Sikap Ahlussunnah tentang hal tersebut. Ada juga di antara sahabat ketika itu yang mereka tidak ikut, tidak pro sana dan tidak pro sini. Dalam arti mereka menyendiri atau karena mereka tidak mengikuti sama sekali peperangan ini, ya, karena mereka khawatir. Jadi ada sebetulnya ada tiga kategori, ada yang pro Ali bin Abi Thalib, ada yang pro Muawiyah, dan ada yang bersikap abstain, mereka berlepas diri, tidak mau ini dan itu. Ini diantara sikap atau para sahabat dalam masalah ini. Adapun tentang apa yang terjadi, ya, yang kita saksikan di sebagian negara-negara Arab, dan ini betul-betul memang hal yang menyedihkan, peperangan yang ada itu adalah peperangan fitnah. Ya. Para ulama mengatakan perang fitnah bukan lagi masalah jihad fisabilillah, tapi sudah kepada peperangan yang lebih bersifat merupakan fitnah, ujian, cobaan, bala dari Allah daripada sebuah jihad fisabilillah. Maka dari itu, kita pun harus mencermati masalah ini. Karena memang tujuan dari negara-negara yang menginginkan peperangan adalah untuk senjata mereka itu laku. Ya. Tanpa mereka menjual senjata, mereka tidak bisa hidup. Maka dari itu mereka menciptakan peperangan-peperangan itu. Dan supaya diketahui, tidak ada manusia di muka bumi ini, bangsa dan kabilah, yang lebih senang berperang melebihi orang-orang Arab. Ya. Maka dari itu, ketika mereka berperang karena Allah, ketika datangnya Nabi SAW diutus oleh Allah Ta'ala, ya, itu mereka diarahkan kepada yang benar. Maka mereka mampu menaklukkan Persia dan Romawi karena mereka berperang betul-betul karena Allah. Tetapi ketika mereka berperang bukan lagi karena itu, maka terjadilah fitnah dan terjadi apa yang terjadi. Nah, orang yang selamat adalah orang yang menyelamatkan dirinya dari fitnah-fitnah tersebut. Ya. Oleh karena itu, kita sebagai orang Muslim dan mereka saudara-saudara kita, ya, kita hanya bisa berdoa pada Allah. Semoga Allah memberikan hidayah, memberikan taufik. Ya. Ini sudah terjadi, hal-hal yang sudah terjadi, maka kita tidak lain kecuali kita mendoakan mereka. Tapi yang perlu diketahui bahwa sebagaimana dikatakan oleh sebagian ilmuwan, apalagi sebelum diutusnya Nabi SAW, itu sudah terjadi peperangan namanya Harbul Fijar selama 100 tahun. Jadi memang mereka punya watak ingin senang berperang, ya. Tetapi kalau ditempatkan pada tempatnya sebetulnya satu potensi yang luar biasa. Namun tatkala mereka juga menjadi satu sebagian dari mereka menjadi ajang ya perebutan untuk perebutan manfaat bagi negara-negara yang ingin mengambil manfaat, maka mereka dengan mudah untuk diadu domba ya. Yang penting senjata para produsen senjata laku, karena mereka tidak hidup tanpa menjual senjata. Jadi ini satu hal yang perlu kita waspadai, perlu kita cermati, dan kita tetap berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah memberikan taufik dan hidayah kepada para pemimpin kaum muslimin, dan semoga Allah menyatukan hati-hati mereka untuk berbuat yang terbaik bagi Islam dan kaum muslimin. Wallahu ta'ala a'lam. Maupun pemirsa yang menyimak serta mengikuti program kajian di kesempatan pagi hari ini. Berikutnya masih di sesi tanya jawab kajian ilmiah bersama Ustaz Mubarak Baumalim LCMHI Hafidhahullah Ta'ala. Bagi Anda yang ingin bertanya di layanan lain telepon kembali 021-823-6543. Kita sapa untuk telepon kedua. Nah, silakan. Ya, terputus. Untuk kita bacakan dari pertanyaan pesan singkat yang telah masuk di sini. Nah, Ustaz ingin bertanya dari Kalimantan Barat, Afwan Ustaz, jika kita membicarakan masalah politik tentang si A dan si B yang korupsi, apakah itu termasuk ghibah dan merusak kehormatan? Dan jika termasuk ghibah, bagaimana cara bertaubatnya? Syukur atas jawabannya. Baik, tentang masalah ini, jadi kita ini hanya bagaimana kita memantau atau melihat keadaan tersebut yang menunjukkan bahwa memang permasalahan korupsi, permasalahan yang sangat parah, penyakit kanker yang betul-betul akan memakan sel-sel yang sehat ya di masyarakat. Adapun membicarakan tentang A, B, C, ini bukan permasalahan yang, ini permasalahan yang diumumkan. Ya, diumumkan di televisi, disiarkan. Tujuannya adalah untuk mengambil pelajaran. Ya. Maka wallahu a'lam, seorang berbicara apa yang terpenting baginya. Kita melihat, kalau hal ini penting bagi kita, kita bicarakan, ada manfaatnya atau tidak? Kalau tidak ada manfaatnya, maka sabda Nabi SAW, beliau berkata, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk pemahaman seorang terhadap Islam, dan pemahaman yang baik, tatkala dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Maka ada hal-hal yang mungkin bisa dicermati sebagai pendidikan, apalagi kita sebagai da'i, sebagai mubalik, sebagai guru, sebagai dosen, untuk menasihati mahasiswa kita, menasihati umat kita, memberikan contoh-contoh yang ada. Ya. Dan wallahu a'lam, saya melihat ini hal yang pada batasnya boleh dibicarakan. Ya. Pada batasnya boleh dibicarakan sebagai pelajaran, sebagai pendidikan, agar umat menjauhi perbuatan tersebut. Karena ada suatu hal yang perlu kita cermati dalam masalah dunia pendidikan kita. Terjadinya apa yang terjadi dari bentuk korupsi dan yang lainnya, dan banyak dilakukan juga oleh saudara-saudara kita sebagian kaum muslimin, salah satu sebab adalah karena ya pendidikan. Kembali kepada pendidikan. Pendidikan akidah. Tidak ada rasa takut dalam diri seorang kepada Allah ketika mengambil harta umat, harta negara, amanah yang diberikan, dikhianati. Ya. Ini akibatnya adalah itu. Tidak ada rasa takut pada Allah Ta'ala. Maka dari itu sudah sepatutnya, seyogianya, kurikulum-kurikulum pendidikan Islam harus menanamkan kepada generasi, kepada peserta didik, ketakwaan pada Allah, takut pada Allah. Ada seorang di zaman Nabi SAW, ketika terjadi peperangan, dia hanya mengambil satu lembar selimut, satu lembar kain dari harta rampasan yang belum dibagikan. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fulan ini di neraka. Sehingga para sahabat heran, kok fulan ini disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di neraka, padahal dia dalam perjuangannya, dalam peperangannya, berani. Maka ada sebagian sahabat menyelidiki, apa sih sebenarnya yang dilakukan oleh orang ini, sehingga dia disebut oleh Nabi Sallam bahwa dia di neraka. Ternyata tadi, satu lembar kain dari harta rampasan perang yang belum dibagikan, dicuri oleh orang tersebut. Itu sudah diancam neraka oleh Nabi Sallam. Nah, bagaimana dengan yang mengambil triliunan, yang mengambil miliaran dari uang umat, uang negara, dan seterusnya. Maka di sini pentingnya perbaikan kurikulum, penanaman akidah, perbaikan akhlak dan moral, penanaman rasa malu. Ya, kalau orang sudah tidak punya rasa malu, dia akan berbuat semaunya. Ya, sebagaimana disabdakan oleh Nabi SAW, bahwa di antara ucapan-ucapan para nabi sejak zaman dahulu yang diterima oleh manusia adalah, "Idza lam tastahi fasna ma syi'ta." Kalau Anda sudah tidak punya rasa malu, lakukan apa yang Anda kehendaki. Maka orang yang tidak punya rasa malu itu akan berbuat semaunya. Ya. Oleh karena itu harus ditanamkan rasa malu. Dan kita melihat, menyaksikan sekarang-kadang sebagian tokoh terkenal di masyarakat, ya, berbuat hal-hal yang mungkar, berbuat perbuatan-perbuatan yang tidak sepatutnya oleh seorang yang beratribut agama. Ini kadang-kadang bahkan sering tampil dilihat oleh umat dan rakyat. Maka tidak ada kudwah, tidak ada contoh yang baik. Semua itu karena apa? Salah satunya adalah karena tidak punya rasa malu. Ya. Tidak punya rasa malu. Oleh karena itu disinilah pentingnya harus ada perbaikan di dunia pendidikan kita, ya, penanaman akidah yang benar, akhlak yang mulia, serta contoh dan kudwah yang baik dari para pemuka kaum muslimin. Dan demikian insyaAllah bisa diharapkan kebaikan bagi umat dan bangsa ini. Tetapi selama itu tidak dilakukan, maka kita akan terus seperti ini. A'udzubillahi min dzalik. Wallahu ta'ala a'lam. Dan semoga bermanfaat untuk kaum muslimin yang menyaksikan serta menyimaknya. Dan mohon maaf tidak dapat kita sampaikan ataupun bacakan kembali pertanyaan-pertanyaan dari pesan singkat maupun layanan lain telepon karena terbatasnya waktu. Mohon disampaikan sebagai ikhtitam kita saat di kajian perjumpaan pagi hari ini. Nah. Baik kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Itulah yang dapat disampaikan pada kesempatan yang baik ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita semua agar kita benar-benar mampu untuk memperbaiki diri kita, karena kita harus dengan ibda binafsik, mulailah dari dirimu, kemudian keluarga kita dan masyarakat kita. Semoga bisa dengan kita memperbaiki diri kita, maka akan ada perbaikan bagi orang lain. Semoga apa yang disampaikan dari Quran dan sunnah atau hadis-hadis Nabi SAW bermanfaat bagi kita semuanya. Karena itulah pedoman hidup kita sampai mati. Adalah dengan berpedoman pada Quran dan sunnah Nabi SAW sesuai dengan apa yang dipahami oleh para salafus saleh. Orang-orang yang telah mendahului kita mendapat ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah contoh teladan bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Aku qauli hadza. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.